melengkapiku. Kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luluhkan keras dedu hati. Engkaulah satu yang aku cari. Sempurnakan aku.